بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari syarah hadis yang ketiga pada pembahasan bab fadlul jamaah wa wujubha, bab tentang keutamaan salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah. Baik, dan ini yang rajih dari pendapat para ulama tentang apakah hukum salat berjamaah itu wajib ataukah sunnah muakkadah. Di yang raji insyaallah bahwa salat berjamaah bagi para laki yang sudah balig hukumnya adalah wajib. Di antara dalilnya apa yang kita pelajari pada hadis ketiga dari bab ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir memerintahkan seseorang untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam. Kemudian beliau berkeliling mendatangi rumah-rumah orang yang tidak mendatangi salat berjamaah untuk memerintahkan agar rumahnya dibakar. Hingga ancamannya demikian keras ini tidak mungkin terjadi pada perkara yang hukumnya hanya sekedar sunnah, walaupun itu muakkad. Ya, sehingga inilah pendapat yang rajih yang menyatakan bahwa salat berjamaah adalah wajib. Demikian pula yang sudah disampaikan. Jadi ketika seorang yang disebut pada hadis Abi Hurairah yang kondisinya seperti yang digambarkan pada hadis tersebut, dia dalam kondisi buta, kemudian tidak ada yang menjadi penuntunnya untuk bisa sampai ke Masjid Nabi. Demikian pula kondisi jalan yang menyampaikan ke masjid juga banyak hal-hal yang menjadi perintangnya, entah itu lubang ataupun yang lainnya. Dia minta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Ketika terdengar azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat tadi untuk mendatanginya. Orang yang dalam keadaan demikian tetap diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjamaah, menunjukkan bahwa salat berjamaah wajib hukumnya. Kita masuk hadis yang keempat insyaallah. قال الإمام عبد الغني المكنسي رحمه الله الحديث الرابع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله يعني عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang di antara kalian meminta izin kepada kalian untuk datang ke masjid, ini untuk menghadiri salat jamaah, fala yamna'ha, maka janganlah seseorang dari kalian mencegahnya. Dan pada lafaz yang lain yang disebutkan di akhir dari hadis ini, wa fil lafzin la tamna'u ima'allahi masajidallah, janganlah kalian mencegah ima'allah. Ya, ima' ini untuk jamak dari amah. Ya, ini mu'annas dari abdun. Ya, kalau abdun itu laki-laki, kalau perempuan amah. Ya, amatun. Yani hamba-hamba Allah dari jenis wanita. Jangan kalian menghalangi mereka dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, yani al-qail huwa Salim ibn Abdullah ibn Umar. Al-qail Salim ibn Abdullah ibn Umar. Kata Salim, faqala Bilal ibn Abdullah. Maka ketika itu, ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Kata Salim, maka ketika itu Bilal ibn Abdullah, yani Ibnu Umar, berkata, wallahi lanamna'uhun, demi Allah kami akan mencegah mereka. Qala, kata Salim, faqbala alaihi Abdullah, maka Abdullah, yani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menghadap kepada putranya tersebut, yakni Bilal ibn Abdullah. Kata Salim, fasabbahu sabban sayyan, maka Abdullah ibn Umar, bersama kita ketahui beliau seorang yang lembut, ya, beliau mencerca anaknya tersebut dengan cercaan yang sangat, yakni sangat jelek, yakni sangat keras, pedas. Kata Salim, ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Aku tidak pernah mendengar beliau, yakni ayahnya, mencaci seseorang dengan cacian semisal itu. Waqala, kemudian di akhir dari perkataan Abdullah ibn Umar, ukhbiruka anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'uhun. Aku kabarkan kepada engkau dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engkau kemudian menyanggahnya dengan mengatakan, demi Allah kami akan mencegah mereka. T Tayyib, kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan hadis ini. Wa qawlu fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila akhiril hadis. Kata beliau pada hadis Abdullah bin Umar, idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu, hingga akhir dari hadis tersebut. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, fihi karahatu au tahrimu man'il mar'ati idza sta'zanat waliyaha fil khuruji ila al-masjid idza lam yakun thamma mahdhurun. Pada hadis ini, di antara faedah yang terkandung dalamnya adalah karahatu au tahrimu man'il mar'ah, dibencinya, dimakruhkan atau diharamkannya mencegah seorang wanita idza sta'zanat waliyaha fil khuruj ila al masjid, jika dia meminta izin kepada walinya untuk keluar menuju masjid untuk ikut salat berjamaah bersama kaum muslimin, idza lam yakun thamma mahdhurun, ya, jika tidak ada hal yang dikhawatirkan di sana. Jadi ketika menuju masjid, demikian juga ya tentunya ketika kembali dari masjid tersebut, jika tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Penyebutan wali di sini isyarat dari beliau rahimahullah menunjukkan bahwa di sini termasuk ya di dalamnya jika seorang anak gadis ya meminta izin kepada ayahnya, ya wali ya di sini bukan ibu. Hal yang harus diperhatikan di sini bahwa namanya wali ya, statusnya seorang yang bisa menjadi pelindung ya. Adapun perempuan tidak bisa menjadi wali. Oleh karena itu, maka hendaknya untuk kita memperhatikan perkara ini, karena mungkin bisa saja sebagian di antara kita bermudah-mudah. Ya, anak kita mau keluar rumah, ya, mencukupkan izinnya dengan ibunya, apalagi ya pada kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan di malam hari, ya, sudah kondisinya seorang wanita, maka di sini peran penting seorang ayah sebagai wali bagi anaknya, ya, untuk melihat ya dan memperhatikan seandainya pun memang ada hajat untuk keluar, maka tidak dilepas begitu saja tanggung jawab dia sebagai seorang wali ya. Demikian juga si anak dididik untuk perhatian dengan izin ya, jangan keluar masuk rumah seenaknya ya, ditanamkan pada diri anak sejak usia dini, sudah sejak usia dia bisa memahami pendidikan, bisa memahami nasihat ya, agar seorang wanita menjadikan rumah itu sebagai benteng baginya ya, tidak sembarangan keluar, terlebih pada kondisi yang kita hadapi di masa kita, berbagai fitnah akan dengan mudah masuk ke rumah-rumah kita melalui media-media yang ada. Ya, kala dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ujangan beliau untuk bagaimana kita membentengi diri kita di fitnah adalah dengan tinggal di rumah. ya, di saat tersebarnya fitnah di masa kita, seorang ya, walaupun berada di kamar yang paling jauh dari luar, ya, fitnah akan bisa masuk ya, dengan mudah ke rumah tersebut melalui media informasi. Maka dari ini juga penting bagi para wali untuk tidak memfasilitasi anak-anak mereka yang memang tidak ada hajat untuk difasilitasi dengan alat-alat semisal HP atau yang semisalnya. Sebagian mungkin di antara anak-anak beralasan bahwa itu untuk membantu talabul ilm, untuk merekam dan yang semisalnya. Ya, pada kenyataannya hal-hal negatif yang muncul dari fasilitas semisal itu lebih banyak daripada hal positif yang bisa dipetik. Sekali lagi, wali dalam hal ini seorang ayah, maka hendaknya perhatian khususnya terhadap anak-anak wanita mereka. Demikian secara umum anak-anak mereka yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, istilah beliau menyebutkan faidah yang pertama di antara faidah yang bisa dipetik dari hadis ini, dimakruhkannya atau diharamkannya bagi wali untuk mencegah wanitanya, baik itu istri ataupun anak perempuannya, jika meminta izin untuk keluar menuju masjid salat berjamaah bersama kaum muslimin selama tidak ada perkara-perkara yang dikhawatirkan. Menunjukkan dari sini, jika di sana ada hal-hal yang dikhawatirkan, ya, bahaya-bahaya yang akan mengancam. Demikian juga jika pada diri si wanita yang minta izin tersebut ada perkara yang menyelisih syari, ya, maka dalam hal ini seorang wali memiliki hak. Karena demikian makna isti'zan, meminta izin, ya, memiliki hak untuk mencegahnya. Kapan? Ketika di sana ada perkara-perkara yang mahdzur, perkara-perkara yang dikhawatirkan. Kemudian qauluhu faqala Bilal ila akhirih, ucapan, maka Bilal berkata, ini saya dalam mode penerbangan ini, ada HP yang aktif. Maka Bilal berkata, yakni menjawab perkataan ayahnya Abdullah bin Umar, jadi sebagaimana disebutkan di hadis, faqala Bilal, wallahi la namna'uhun. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, huwa Bilal bin Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang dimaksud Bilal, Bilal di sini adalah Bilal ibn Abdullah ibn Umar. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa mereka para pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat, ya, sebagaimana bimbingan dari Nabi SAW untuk menamai, ya, putra putri mereka dengan nama-nama orang-orang salih. Maka demikian mereka, kita tahu Bilal nama salah seorang di antara sahabat Nabi SAW, dan Abdullah ibn Umar salah seorang di antara sahabat Nabi. Ya, beliau menamai putranya dengan Bilal. Demikian juga ya, yang menceritakan hadis ini, Salim ibn Abdullah. Ya, di sana ada salah seorang di antara nama para sahabat Salim. Dan ini semua tentunya menjadi pelajaran bagi kita bagaimana para salafus salih bersemangat di dalam menamai anak-anak mereka dengan nama-nama orang-orang salih. Ya, baik dari kalangan para nabi ataupun ya para pengikut mereka. Sehingga ini juga yang menjadi jawaban bagi mungkin sebagian yang bertanya, terkadang menanyakan bagaimana boleh enggak ya menamai anak dengan nama ini, nama ini, nama ini. Yang sebagian di antara mereka ya lebih cenderung untuk memperhatikan nama, apa makna yang terkandung dari nama itu. Ya, yang terkadang itu terjatuh ke dalam hal yang dibenci, yang dimakruh. Di antaranya nama-nama yang mengandung tazkiyah. Ya, maka dengan seorang menamai anak mereka ya dengan nama dari nama-nama orang salih, maka ini sebagai solusi, sebagai makhraj ya, yang dengannya dia keluar dari mushkilah apakah nama ini mengandung tazkiyah atau tidak. Baik. Ini ya terkait dengan penamaan anak. Jadi cari, upayakan untuk kita ya menamai anak-anak kita dengan nama dari orang-orang saleh. Baik dari kalangan para nabi ya, jika anak kita anak lelaki, ataupun dari kalangan para sahabat. Ya, insyaallah dengan itu lebih selamat. Juga yang harus diperhatikan terkait dengan penamaan ini, sebagian mungkin masih memberi nama anaknya dengan nama-nama yang murakkab. Ya, nama-nama yang rangkap. Ya. Misalnya Muhammad Ali Huda. Ya. Ini nama satu orang tapi namanya berapa itu? Tiga. Ya. Baik. Ini juga perkara yang tidak semestinya seorang dinamai dengan nama yang murakkab. Ya, nama yang rangkap. Kemudian walamma kana zahiru kalamihi al-i'tiradu walamma kana zahiru kalamihi al-i'tiradu sabbahu abuhu sabban sayyian. Ketika zahiru kalamihi, yang nampak dari ucapan Bilal ini adalah al-i'tirad, yakni penentangan. Jadi sampaikan hadis ya, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang wali jika dimintai izin oleh istrinya ataupun oleh putrinya untuk mendatangi masjid, Nabi melarang untuk mencegahnya. Ternyata Bilal menjawab, demi Allah kami akan mencegahnya. Ya, sehingga zahir kalam beliau, yang nampak dari ucapan beliau seakan ini adalah i'tirad, penentangan. Maka sabbahu abuhu sabban sayyian. Maka sang ayah, yani Abdullah ibn Umar, mencercanya dengan cercaan yang sangat jelek. Walam yakun adatuhu as-sabb. Sementara kebiasaan beliau radhiyallahu taala anhuma, bukanlah beliau seorang yang suka mengeluarkan kata, ya kata-kata yang semisal itu, yakni kata-kata yang pedas, ya kata-kata yang keras. Bal kana zahidan war'an. Bahkan beliau Abdullah ibn Umar dikenal sebagai seorang yang zuhud. Ya, zuhud dalam pengertian para ulama sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau dari Jussarikin menukilkan ya dari gurunya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pengertian dari zuhud, az-zuhud yakni tarku ya ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kemudian beliau seorang yang wara'. Ya, definisi wara' sebagaimana dinukilkan dari Ibn Taymiyah, ini tarku ma yadurru fil akhirah. Ya, meninggalkan apa yang membahayakan di akhirat. Ya, dari pengertian ini, maka zuhud ini arfa', lebih tinggi dibandingkan wara'. Karena bukan hanya sekedar meninggalkan yang membahayakan, tetapi meninggalkan apa-apa yang tidak memiliki manfaat. Ya, meninggalkan apa-apa yang tidak memiliki manfaat di akhirat. Ya, mungkin perkaranya mubah. Tapi ketika tidak ada manfaatnya di akhirat, maka dia meninggalkannya. Oleh karena itu kita mendapati salafus salih, mereka meninggalkan sekian banyak perkara mubah dikarenakan mereka khawatir waktu mereka yang sangat berharga, umur kita itu, waktu modal yang sangat berharga ini hilang dengan perkara-perkara yang mubah. Kemudian dikatakan di sini, walakin, akan tapi, hamalahu al-ghadabu lillahi wa li rasulih. Akan tapi kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inilah yang membawa beliau sampai mengeluarkan ucapan yang pedas tersebut. Ya, yang dicaci, yang dicerca adalah anaknya sendiri. Ya, ini sebagai suatu bentuk kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak kemudian karena anak sendiri atau karena seorang yang memiliki hubungan dengannya, ketika muncul darinya perkara yang tidak semestinya, kemudian seorang memberikan toleransi atau dengan ungkapan yang namanya anak-anak. Tidak semestinya yang demikian. Bahkan seseorang mestinya melihat bahwa anak ini adalah tanggung jawab dia untuk mentarbiyahnya. Ya, dan dia orang yang paling bertanggung jawab terhadap kemaslahatan anaknya. Oleh karena itu sikap membiarkan anak ya, sesuai dengan apa yang menjadi kemauannya, ini justru adalah mencelakakan anak itu sendiri, bukan sikap kasih sayang terhadap anak. Maka di sini Al-Imam As-Sadi menyatakan bahwa kemarahan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu hingga mencerca anaknya dengan cercaan yang sangat pedas itu karena Allah dan karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma'a dzalika fa bilalun radhiyallahu anhu, terkait dengan penyebutan di sini radhiyallahu an, saya syak apakah beliau termasuk yakni sahabat atau bukan. Tapi mungkin nanti saya rujuk kembali. Karena Abdullah ibn Umar itu sendiri ya termasuk di antara sahabat yang muda. Baik. Fa Bilalun lam yaksid al-i'tirad. Padahal Bilal beliau sendiri dengan mengungkapkan ungkapannya tersebut tidak bermaksud untuk menentang apa yang dibawakan oleh ayahnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa innama hamalahu ala qawlihi ma ra'a min tawassu'in nisa'i fi zamanih. Yang membuat Bilal mengucapkan apa yang dia ucapkan tersebut adalah apa yang dia saksikan dari tawassu'in nisa fi zamanihi. Yani bermudah-mudahannya para wanita di zaman beliau. Ya, yang sangat berbeda keadaannya dengan keadaan para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, baik, kita lihat dari sini. Ya. Kurun yang belum begitu jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ternyata Bilal di sini menyaksikan sekian banyak perubahan pada wanita muslimah. Maka bagaimana lagi tentunya jika kita lihat, kita bandingkan dengan kondisi para wanita di masa kita. Walihada qalat Aisyah. Atas dasar itulah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata. Asal dari Aisyah di sini disebutkan, diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim ya, pada ta'liq yang pertama. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minan nisa'i ma ra'aina lamana'ahunna minal khuruj." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyaksikan dari keadaan para wanita yang kami saksikan, yakni sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamana'ahunna minal khuruj, tentu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mencegah mereka dari keluar. Ini persaksian siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di dalam sahih al-Imam Muslim, kalau ini muttafaqun alaih, dalam sahih al-Imam Muslim Rasul sallallahu Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menyatakan, "Law anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a ma ahdatha an-nisa lamana'ahunna al-masajida kama muni'at nisa'u bani Israel." Pada riwayat al-Imam Muslim, Aisyah menyatakan, "Law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatha an-nisa'u," seandainya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat, menyaksikan apa-apa yang dimunculkan oleh para wanita yang terjadi pada mereka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamana'ahunna al-masajida, niscaya beliau sallallahu alaihi wasallam akan mencegah para wanita untuk mendatangi masjid-masjid. Kama muni'at nisa'u bani Israel, sebagaimana para wanita bani Israel telah dicegah dari mendatangi tempat-tempat ibadah mereka. Jadi kita paham dari sini bahwa perkataan Bilal ketika menyanggah ucapan ayahnya, bukan maksud beliau adalah menyanggah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi beliau mengungkapkan dengan apa yang terjadi dari keadaan para wanita yang kecemburuan beliau ya menyebabkan, yakni beliau mengucapkan ucapan yang demikian. Akan tapi ya, tentu ketika zahirnya ucapan tersebut dihadapkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini yang membuat Abdullah bin Umar demikian marah terhadap putranya tersebut. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, au kama qalat, yani kurang lebih semakna dengan demikian apa yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Walakin lamma kana zahiru kalamihi al-i'tiradu sabbahu abuhu, akan tapi ketika yang nampak dari ucapan Bilal ibn Abdullah tersebut adalah al-i'tirad, sikap yakni penentangan terhadap apa yang disampaikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mencaci atau mencerca anaknya tersebut. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa illa law ta'addaba wa qala innan nisa'a tawassa'na walau syahada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam halahunna la amara biman'ihin aw kalaman nahwa hadha lam yasubbahu. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, jika tidak, yakni seandainya Bilal beliau beradab ya terhadap apa yang disampaikan oleh ayahnya tersebut, beradab kemudian memberikan mukaddimah pendahuluan dengan mengatakan sesungguhnya kondisi para wanita sekarang itu bermudah-mudahan, di mana seandainya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyaksikan keadaan mereka yakni para wanita di zaman kita ini, yakni apa yang digambarkan oleh oleh Bilal ibn Abdullah ibn Umar, tentu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mencegah mereka untuk mendatangi masjid. Atau ucapan yang semisal ini jadi diberikan pendahuluan, ya tentu sang ayah tidak akan mencercanya seperti itu. Jadi ini juga sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya untuk seandainya pun kita memiliki niatan yang baik ataupun tujuan yang baik yang benar, maka tidak cukup itu sebagai suatu perkara yang kemudian kita bebas untuk mengucapkan ungkapan apapun yang kita inginkan. Ya, kita harus memperhatikan bagaimana adab di dalam menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita. Baik, dan tentang bagaimana keutamaan dari seorang wanita ya, untuk sholat di rumahnya telah datang pada beberapa riwayat, di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari Ummu Humaid istri dari Abu Humaid As-Sa'idi. Annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inni uhibbu as-salata ma'aka. Wahai Rasulullah, sungguhnya saya sangat senang untuk salat yakni bermakmum bersama engkau. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Aku telah tahu bahwa engkau sangat menyukai untuk salat di belakangku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ كَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ كَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salatmu di rumahmu itu perkara yang lebih baik dibandingkan engkau sholat yang di hujrahmu, ini bagian rumah ya, yang lebih tersembunyi ini lebih baik bagi seorang wanita untuk salat padanya. Kemudian wasalatuki fi hujratiki khairin min salat min salatiki fi dariki. Dan salatmu di hujrahmu yang menjadi kamarmu itu lebih baik dibandingkan salatmu di dariki, tempat tinggal engkau. Di gambaran pada hadis ini, lafaz bait di sini menunjukkan kondisi tempat bagian rumah yang paling dalam. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumi. Dan salatmu di tempat tinggalmu itu lebih baik dibandingkan salatmu di masjid kaummu. Ya, masjid yang paling dekat ke rumahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kaummu itu lebih baik dibandingkan salatmu di masjidku. Bersama siapa ini? Bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka para wanita yang terbaik, yang tentunya ya, yang lebih besar pahalanya bagi mereka adalah salat di rumah-rumah mereka. Oleh karenanya, para ulama ketika mereka menjelaskan tentang hadis Abi Hurairah yang sudah kita lewati tentang lipat ganda pahala bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, ya, mendapatkan 25 atau 27 derajat, itu berlaku khusus untuk para lelaki. Ya, maknanya jika seorang wanita mendatangi masjid untuk sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin, pahala tersebut tidak didapatkan oleh mereka. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, di dalam Fathul Bari beliau, jadi beliau memiliki kitab Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari dengan judul Fathul Bari. Sebagaimana Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah memiliki Syarah Sahih Al-Bukhari, ya, dengan judul Fathul Bari. Akan tetapi Fathul Bari Al-Imam Ibn Rajab ini belum tuntas, belum selesai sampai akhir dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kata beliau Ibn Rajab rahimahullah, fafi hadithi Abi Hurairah alladhi kharrajahu Al-Bukhari salatul rajul fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baytih. Pada hadis Abi Hurairah yang menjelaskan bahwa salat seorang lelaki secara berjamaah dilipat gandakan dibandingkan salatnya di rumahnya, kata beliau, wa huwa yadullu ala anna salatal mar'ati la tudha'afu fil jama'ah fa inna salataha fi baitiha khairun laha wa afdal. Ini menunjukkan bahwa salat seorang wanita yang dia lakukan berjamaah di masjid la tudha'afu, ya, tidak dilipat gandakan. Kenapa? Fa inna salataha fi baitiha khairun laha wa afdal. Dikarenakan salatnya di rumahnya ini perkara yang lebih baik baginya dan lebih utama. Demikian juga penjelasan yang serupa dari Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari beliau ketika, ya, menjelaskan tentang hadis sab'atun yudilluhumullahu yawma la yadhilla la dhilla illa dhilluh. Ya, pada lafaz wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Dan seorang laki yang hatinya terkait dengan masjid. Di situ yang disebut rajul, ya, bukan mar'ah. Kemudian beliau menjelaskan perkataan yang semakna dengan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini, bahwa lipat ganda pahala tersebut ini khusus untuk lelaki. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Majmu Fatawa dan Rasail beliau pada jilid yang ke-15 pada bab salat jamaah. Ya. Beliau menyatakan fa inna at-tad'ifal hasila fi salatil jamaah yahtassu birrijal. Maka sungguhnya tad'if, yakni pelipat gandaan al-hasil yang terwujud pada salat jamaah itu khusus untuk kaum lelaki. Li'annahum humul mad'uun ilaiha ala sabilil wujub. Kata beliau, dikarenakan mereka lah orang-orang yang diseru dengan seruan wajib ya untuk mendatanginya. Kemudian kata beliau, wa lihadza kana lafdzul hadits, oleh karenanya lafaz hadisnya salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu al hadits. Ya, lafaz hadisnya salat seorang lelaki, tidak dikatakan ya salat seorang wanita dalam jamaah maka dilipat gandakan. Ini lafaz hadisnya demikian. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa yang terbaik bagi seorang wanita adalah salat mereka di rumah-rumah mereka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada pengumuman, mohon agar jamaah tidak meninggalkan majelis dulu sebelum ada pengumuman dari panitia kerja bakti. Tafadhal.